وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا جمال مليكم إلى الله تبارك وتعالى ini ada pertanyaan para akhwat insyaallah taala selesai sesi yang selanjutnya ini insyaallah kita jawab. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu al-mabahatsur rabi'u makanatul ulama wa manzilatuhum. Pembahasan yang keempat ini adalah kedudukan para ulama, makanah atau kedudukan, posisi para ulama dan kedudukannya dari kalangan umat ini. Posisi para ulama dan kedudukan mereka. Kata al-mu'allif Syekh Abdul Rahman Al-Wahid, "Laqad i'tabarat asy-syari'atu al-islamiyyatu lil-ulama' manzilatan laysat lighairihim minan nas, wa ja'alat lahum maqaman rafi'an wa qamatuhum adilla lin-nasi 'ala ahkamillahi 'azza wa jalla. Wa hadha al-i'tibaru lil-ulama' i'tibarun syar'iyyun." Wayuban wayabni alai amrani muhimmani. Sesungguhnya syariat Islam telah memberikan penilaian dan kedudukan yang tinggi kepada para ulama tersebut yang tidak dimiliki oleh mereka-mereka selain daripada para ulama dari kalangan manusia. Manusia lain tidak memilikinya. Dan bahkan syariat Islam telah menjadikan untuk mereka itu tempat yang sangat tinggi. Dan juga mereka-mereka para ulama ini dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai penunjuk, penuntun, pembimbing kepada manusia yang lainnya terhadap hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Dan penilaian seperti ini para jemaah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah merupakan penilaian secara syar'i yang dibangun di atas dua perkara yang sangat penting. Dibangun di atas dua perkara. Yang pertama, al-awwal. Pertama adalah anna ta'atahum ta'atun lillah azza wajal. Bahwasanya mentaati para ulama tersebut adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah azza wajal. Mentaati para ulama adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faltizamu amrihim wajib. Maka konsekuen dengan perintah mereka yang sesuai dengan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan kewajiban. Tsani, yang kedua, anna ta'atuhum laysat maqsudatan lidzatiha bal hiya tabi'un li ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ketaatan kepada mereka itu bukan hanya semata-mata mentaati zat dan pribadi mereka saja. Tetapi ketaatan kepada mereka itu adalah bentuk pengikutan terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wal adillatu ala hadhi wa adillatu hadhil manzilati wa hadzal i'tibar lil ulama fi syari'ati ghairu maqsub wa ghairu munhasiratin faminha. Dalil yang menunjukkan kepada kita dan penilaian dari para syariat yang menunjukkan kepada kita untuk mentaati para ulama surahmatullah di dalam syariat ini, dalilnya tidak terhitung banyak, baik dari para Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilul awal, dalil yang pertama yang berikutnya. Dalil yang pertama menunjukkan kepada kita daripada Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk mentaati para ulama adalah perkataan Allah Jalla wa'ala mengatakan kepada kita, Amrallah Azza wa Jal bita'atihim. Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita untuk mentaati mereka. Yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala yaqulu subhanahu wa taala yaqulu Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Jalla wa ala rahmakumullah. Allah Jalla wa ala memanggil kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman terpanggil dengan demikian. Apa kata Allah Azza wa Jalla kepada mereka? Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, Allah Jalla wa'ala. Dan taat kalian kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan taat kalian kepada ulil amri minkum. Ulil amri minkum, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang terjadi di kalangan para ulama, ikhtilaf dalam penafsiran ulil amri, maksud dan tujuan mereka sama. Apa dia? وقد اختلف المفسرون في أولي الأمر منهم على أقوال. Kata beliau, sesungguhnya para mufassir, ahli tafsir, kalau kalian baca tafsir dari mutaqaddimin dan mutaakhirin, baik tafsir daripada Imam At-Tabari, Imam Qurtubi, Surah Maqbalah, Ibn Athiyah, ya, Ibn Al-Arabi, Ibn Qayyim, Ibn Kathir, seluruh para tafsir para jemaah rahimakumullah, mereka ikhtilaf dalam penafsiran ulil amri. Faqila, dikatakan makna ulil amri adalah umus salatinu wa dzul qudrah. Yang dikatakan ulil amri di sini adalah salatin, sultan, para pemimpin wa dzul qudrah, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan. Ini yang pertama. Wa qila, dan dikatakan juga ulil amri adalah hum ahlul ilm. Yang kedua, dikatakan ulil amri adalah ahlul ilmi, orang milik ilmu. Itu adalah para ulama. Ya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbas menjelaskan kepada kita, yakni ahlul fiqh wa din. Ibn Abbas mengatakan yang dimaksud ahlul ilmi di sini adalah, ulil amri di sini adalah, kata beliau, ahlul fiqh wa din. Orang yang memiliki ilmu, pemahaman, dan memiliki din, dan paham tentang din. Wa ahlu ta'atillahi alladhina yu'allimuna an-nasa, dan orang-orang yang mentaati Allah tabaraka wa ta'ala, dan posisi mereka pada masa itu adalah mengajarkan kepada manusia ma'ani dinihim, makna-makna daripada agama mereka. Bagaimana mengajarkan ahkam halal, haram, syirik, tauhid, bid'ah, sunnah, ajarkan umur dini, perkara-perkara agama mereka. Wa ya'murunahum bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada mereka untuk melakukan kebajikan. Wa yanhaunahum 'anil munkar, dalam melarang mereka daripada kemungkaran, fa'aujaballahu subhanahu wa ta'ala, lihat, fa'aujaballahu subhanahu wa ta'ala ta'atahum ala ibadihi. Allah Jalla wa'ala mewajibkan kepada hamba-hambanya dan kita ini seluruhnya untuk mentaati mereka tersebut. Bukan untuk mencela mereka, dan bukan untuk mencaci mereka, dan bukan untuk meremehkan, merendahkan mereka, dan bukan juga sebagaimana yang terjelaskan pada asal pertama kemarin, bukan ifrat kepada mereka, ekstrim dan guru kepada mereka, dan bukan juga tafriq. Bukan juga berbudak-budak kepada mereka tersebut, mengurung mereka, kedudukan mereka, dan bukan juga menganggap mereka sebagai orang yang suci, yang tidak ada salahnya, tidak juga. Bagaimana? Tapi di antara demikian Allah SWT, ya, mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala, manusia-manusia yang merupakan waratsatul anbiya, yang merupakan orang-orang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bi khairin yufaqih fid din." Hadis Rasul Muslim rahimahullah dari para Muawiyah bin Sufyan. Barang siapa yang Allah menginginkan kebajikan kepada dia, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadikan dia sebagai orang yang faqih, yang paham, yang mengerti dan mengamalkan din ini. Logikanya, mafhum mukhalafahnya, orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menginginkan bagi padanya, tidak diberi oleh Allah yang sujil pemahaman. Mereka subhanallah merupakan sifatullah, makhluk-makhluk pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ba'dal anbiya, setelah para nabi. Maka oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan bagi kita untuk mentaatinya, kembali kepada mereka dan merujuk kepada mereka dalam berbagai perkara. Kemarin sudah jelaskan, baik umur dinina, baik perkara agama kita dan dunia, nah, tapi masalah dunia kita. Tidak hanya sekedar para jemaah rahmatullah bertanya kepada mereka masalah halal dan haram saja, tidak. Berbagai perkara. Ya. Waqila, dan dikatakan juga kata beliau di sini, ya ammatun fi ahli al-qudrah wa ahli al-ilmi fa ta'atum jami'an wajibatun fi ta'atillah. Dikatakan juga adalah ammatun, secara umum pengertian adalah fi ahli al-qudrah, terhadap orang-orang yang memiliki kemampuan dan kekuasaan, dan ahli al-ilmi, dan orang yang memiliki ilmu, ya, fata'atuhum jami'an, mentaati mereka secara keseluruhannya subhanallah adalah merupakan kewajiban wajib. Dalam rangka itu bentuk adalah ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala al-Jassas, yaitu Imam Ibn al-Arabi. Imam Ibn al-Arabi subhanallah adalah imam al-sunnah al-jamaah di negeri, ya, Andalus, Masyrik. Bukan Ibn al-Arabi, ya. Kalau Ibnu Arabi adalah Dajjal subhanallah, iblis yang berbentuk manusia yang dikafirkan oleh para ulama subhanallah, yang berpandang wahdatul wujud dan sebagainya, sufiyah, ya. Tapi Ibnu Arabi pakai lif lam dia, Ibnu Arabi itu adalah ulama sunni. Terima mengarang kitab tafsir Ahkamul Quran, ya. Selanjutnya, perjumpaan mulai kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau kepada kita, ba'da iradi al-athar al-mukhtalifa fi al-murad bi ulil amr wa lahum ulama aw al-umara. Setelah Imam Al-Jassas, beliau ini setelah menyebutkan dan menjelaskan kepada kita athar-athar, riwayat-riwayat yang berbeda, yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan ulil amri pada ayat tersebut, wa ulil amri minkum dan sebagainya. Ya. Dan oleh amri sebagainya para jemaah rahimakumullah, ya, apakah dia para ulama atau para pemimpin? Kata beliau, ya juzu ayyakunu jami'an muradina bil ayah. Kata beliau ini mengatakan kepada kita, dibolehkan keseluruhan mereka tersebut termasuk apa, termasuk kepada apa yang diinginkan oleh ayat ini. Ya. Lian al-isma yatanawulhum jami'an, karena penamaan, ya, termasuk kepada mereka seluruhnya. penamaan bisa diberikan dan diterima oleh mereka seluruhnya. Li'anna umara yaluna tadbira juyusi wassaraya wa kitala adu. Karena kata beliau, para umara, para pemimpin, mereka inilah yang mengurus, yang memimpin bagaimana pengaturan-pengaturan bala tentara kaum muslimin, dan bagaimana pengaturan-pengaturan saraya, melepas pasukan perang untuk merangi, yang dilepas Raja Rahmatullah, dan sampai jumlahnya ratusan sedikit di saraya tersebut. Ya, wa qitalul adu, dan memerangi musuh. Wal ulama, lihat, wal ulama yaluna hifdhas syariati. Dan para ulama, mereka-mereka inilah yang memegang tampuk pemeliharaan dan penjagaan terhadap syariat ini. Nah, kalau pemelihara-pemelihara dan penjaga-penjaga syariat ini, para rahmatullah, mereka yang memegangnya, mereka yang mengamalkannya, mereka yang memeliharanya, dan mereka dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sudah dilecehkan, dihinakan, dicaci maki, para rahmatullah, tidak ada lagi umat merujuk kepada dia, berarti hilang ketikuan umat kepada dia. Kalau umat sudah hilang ketikuannya kepada para ulama, para rahmatullah, timbul pertanyaan kita, kepada siapa kita kembali lagi dalam perkara din kita ini? Tentu ayatnya para jemaah rahmatullah tidak berlaku lagi tibanya. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti ulil amri minkum. Berarti ulil amri minkum tidak berlaku lagi. Taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan rasulnya para jemaah rahmatullah, itu perlu bimbingan. Perlu tuntunan. Tidak bisa seseorang diambil ayat, diambil hadis, sudah dia terasa diri pemahamannya. Hatta dia orang kelas wahid dalam bahasa Arab, tidak mampu dia. Belum ada sampai hari ini kita dengar orang yang bisa mengalahkan bahasa Arabnya para sahabat. Tidak ada. Dan para sahabatnya itu melihat, ada di antara mereka yang tidak paham tentang ayat. Ada para sahabat. Siapa menjelaskan? Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah. Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka. Nah sekarang, kefikohan kepada para ulama dihilangkan. Ya, subhanallah. Itu bagaimana kita memahami din agama kita ini. Ya. Dan kemudian kita berada selanjutnya. Ya. Wa ma yajuz wa ma la yajuz. Dan para ulama yang menjelaskan, yang mengurus, yang memegang tampu perkara, ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Fa amara an-nas bi ta'atihim bil qabul minhum ma adila al-umara. Ya wal hukam. Dan fa amara an-nas. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk mentaati mereka dan menerima mereka di kalangan mereka tersebut. Ma adila al-umara wal hukam. Ya. Apa-apa yang ya adilnya para umara dan hukam, para rahmatullah, keadilan. Dan kemudian wa kana ulama udulan mardiyin mawthuqan bi dinihi wa amanatihi fi ma yu'adduna. Dan adalah para ulama tersebut, para ulama rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang mardiyin. Mereka adalah orang yang udul. Ya, orang-orang yang adil, mardiyin, dan orang-orang yang diridhoi. Orang yang mawthuqan, orang yang dipercaya tentang din mereka dan amanah mereka tersebut, keamanahan mereka dengan apa-apa yang sudah mereka sampaikan. Apa-apa mereka sudah sampaikan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ulul amri, Syekhul Islam menjelaskan ulul amri, ashabul amri wa zawu wa humul ladina ya'muruna an-nas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dikatakan ulul amri adalah orang-orang yang memiliki urusan umat ini dan mereka-mereka yang memerintahkan kepada manusia. Wadzalika yastariku fihi ahlul yad wal qudrah. Oleh karena itu termasuk di dalamnya, bergabung di dalamnya subhanallah adalah orang-orang yang memiliki tangan kekuatan maksudnya dan kekuasaan. Dan termasuk ke dalamnya ahlul ilmi. Termasuk dalamnya ahlul ilmi. Oleh karena itu seperti yang saya jelaskan pertemuan pada kemarin, jangan kalian menganggap bahwasanya orang khawarij adalah orang yang khurud anal hukam. Tak, bukan itu saja. Khawarij wa rahmatullah bukan hanya orang yang khurud anal hukam. Orang yang memberontak kepada para pemimpin saja, tak. Itu adalah khawarij, benar. Tapi orang yang khurud anal ulama juga adalah khawarij. Orang yang memberontak kepada para ulama wa rahmatullah, itu juga dikatakan khawarij. Dianggap tidak merontak, melecehkan, menghina subhanahu wa ta'ala, itu khawarij. Ya, dan kemudian lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wal kalam, orang-orang yang memiliki kalam pendapat dan pandangan para jemaah subhanahu wa ta'ala. Falihadza kana ulul amri simfa'il, oleh karena itu pada ayat ini dikatakan ulul amri adalah dua kelompok, al ulama wal umara. Lihat, ulama dan umara, para ulama dan para pemimpin. Fa idza saluhu saluhan nas, apabila dua kelompok dan golongan ini baik, baik manusia seluruhnya. Wa idza fasadu fasadan nas, sebaliknya kalau dua golongan dan kelompok ini, ulama dan umara, rusak seluruh manusia. Nah, target dari kalangan ahlul bidah, target dari kalangan ahlul bidah, para rahmatullah, para hizbin dan sebagainya, target mereka adalah menjatuhkan kedudukan para ulama di hadapan umat. Kalau jatuh kedudukan ulama berada pada di hadapan umat, para rahmatullah, tentu rusak manusia. Kalau saya bilang dari kemana sih, kepada siapa kita minta fatwa? Kemana kita perlakukan ayat Allah Azzawajal fasallu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Dari selanjutnya nanti jelas oleh beliau, tanyalah orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahuinya. Kemana kita bertanya surah makmullah kalau bukan kepada para ulama? Bagaimana? Dan kemudian waqala rahmallahu ta'ala, berkata juga beliau, waqada kana nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu rasiduna yasusuna an-nasa fi dinihim wa dunyahum thumma ba'da dhalika tafarraqatil umur fasara umara'ul haq yasusuna an-nasa fi amri dunya wa dinin dhahir وشيوخ العلم يسوسون الناس فيما يرجع إليهم من العلم والدين وهؤلاء أولو الأمر ويجب طاعتهم فيما يأمرون من طاعة الله به فيما يأمرون به من طاعة الله التي هي أولو أمرها. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan kembali, ini menjelaskan kepada Syekhul Islam ini pada jemaah makmum dalam kitab Majmu'ul Fatawa karya beliau. Dia katakan, ya, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al khulafa ar-rasyidin. Para khulafa, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, para rahmatullah, para khulafa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka-mereka tersebut adalah yasusunun nas. Mereka yang menuntun, membimbing, mengarahkan kehidupan manusia pada zamannya. Ya. Mereka yang mengatur manusia pada masa itu, mengatur manusia fitinim dalam perkara agama mereka wa dunyahu, dan dunia mereka tersebut. Kemudian setelah itu para rahmatullah, terpisahlah perkara tersebut, tafarqatil umur, ya, berpisah dan terjadi perpisahan-perpisahan atau perpecahan antara perkara-perkara tersebut. Jadilah para umara, para pemimpin, mereka yang memimpin untuk perang, dan mereka yang mengatur dan memimpin manusia di dalam perkara-perkara dunia mereka dan agama mereka secara zahir. Sementara wasyuyukhul ilm, syuyukhul ilm artinya para ulama. Dan para ulama, mereka menuntun, membimbing, mengarahkan kehidupan manusia di dalam perkara-perkara yang dia kembali kepada mereka dalam masalah ilmu dan agama. Dan mereka-mereka inilah yang dikatakan ulul amri. Ya, maka diwajibkan mentaati mereka pada apa-apa yang mereka perintahkan di dalam mentaati Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dan mereka itu dikatakan ulul amriha, yang mengatur dan memiliki perkara tersebut. Wa yakulul imam Nukathir, imam Nukathir mengatakan, والظاهر والله أعلم أنها عامة في كل بلد من الأمراء والعلماء. Secara zahir kata beliau, maknanya secara umum dan termasuk ke dalamnya adalah ulul amri tersebut termasuk ke dalamnya umara dan ulama, ya, pemimpin dan para ulama. Termasuk dalil yang kedua. Dalil yang kedua menunjukkan, ya, dalil utani anallah subhanahu wa ta'ala aujaba ar-ruju' ilaihi wa su'alahum amma askal. Ya, dalil yang kedua menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita sebagai umat untuk rujuk, untuk kembali kepada mereka tersebut, ya, dan bertanya kepada mereka di dalam perkara-perkara yang muskil bagi kita. Perkara muskil bagi rahmatullah. Dan perkara yang paling muskil adalah masalah fitnah. Itu adalah perkara yang paling muskil. Fitan subhanallah, fitan, masalah fitnah, ini adalah perkara yang sangat muskil. Kita tanya kepada mereka. Tidak seluruh orang mampu sebab. Tidak seluruh orang mampu berbicara tentang fitnah. Syekh Shalih Fauzan subhanallah, kata beliau, laisa kullun nas yatakallamu anil fitan. Bukan seluruh manusia yang berbicara tentang fitnah. Al-juhal, orang-orang yang bodoh, idza yata'idzatakallamu fil fitan, apabila mereka berbicara tentang fitnah, zada fil fitan, fitnah itu bertambah dia. Tetapi alladzina takallamu fil fitan, kata beliau, yang berbicara tentang fitnah adalah ulul ilm, ahlul ilm. Lu lihat apa surah Allah, para ulama itu yang berbicara tentang fitnah. Nah, kita tanya kepada para hajjadiyin, para rahmatullah, baik pengikut turabiyin, ya, atau gurabiyin, baju rahmatullah, atau gubariyin, baju rahmatullah. Kita tanya kepada mereka, pengikut-pengikut ente dan kalian semuanya, ulama atau bukan ulama? Begitu sebab. Ya. Surah Fauzan demikian dalam Mahabharat mengatakan, tidak seluruh manusia berbicara tentang fitnah sebab, tidak seluruh manusia bukan bidangnya. Sebab kalau orang bodoh berbicara tentang fitnah, fitnah itu bukan hilang, bukan hancur, bukan habis, nak bertambah lagi. Bertambah besar. Para sahabat. Ya. Jadi, dan juga untuk melihat. Orang terbagi didengar oleh Ustaz Muhammad Surur dan kawan di rumah Mas Ponco itu. Muhadhar daripada Syekhi. Muhadhar daripada Syekh saya, Muhammad bin Hadi. Tentang masalah fitnah. Ya, belum mengatakan surah rahmatullah, ya, bahwasanya nukilan daripada Imam Yunus bin Ubay mengatakan, kanal Imamul Hasan al-Basri, adalah Imam Hasan al-Basri, beliau itu adalah ra'sun min ru'usil ulama fil fitan. Ya, beliau adalah merupakan pemimpin daripada pimpinan-pimpinan para ulama yang berbicara tentang fitnah. Beliau paling ahli berbicara tentang fitnah, tentang dima, tentang darah, dan tentang furuj. Fikih wanita. Masalah seputar haid, nifas, dan sebagainya. Itu ahli beliau. Nah, sekarang surah makmullah di masa kita, di zaman kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bicara tentang fitnah, nulian, bicara perempuan, laki, tua, muda, surah makmullah, dengar sana sini sebagainya. Buka ini, buka itu. Bicara surah rahmatullah bukan ulama. Kalau bukan ulama berbicara sebab, itu bukan menyelesaikan. Tidak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau para ulama yang berbicara, selesai masalah itu. Itu tidak bisa kita mungkiri. Tapi kalau bukan ulama, surah rahmatullah bertambah. Merusak. Ya. Nah, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Tanyalah ala zikir ayat ala al-alim. Tanya para ulama. Kalau kalian tidak mengetahui. Na'an fas'alu ala zikir. Betul kata beliau. Tanya para ulama tersebut. Wadhalika anna sa'il la yasihu ayas'ala man la yu'tabaru isyari'ati jawabuhu. Oleh karena itu pada jemaah rahmatullah. Bahwasanya orang yang bertanya. Demik. Orang yang bertanya. Tidak sah. Dia untuk bertanya kepada orang yang tidak dinilai jawabannya dalam syariat ini. Tak mungkin dia bertanya pada orang bodoh. ya, dia pada bodoh, tolong kabarkan pada saya perkara ini, tentang ini, no. Subhanallah, itu tidak masuk akal. Ya, bertanya pada orang bodoh tentang perkara din, subhanallah, itu tidak masuk akal. Tidak terima oleh akal. Sebab Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan ahlul ilm, para ulama. Sekarang alhamdulillah antum lihat apa masalah sekarang para makmulah yang susah orang berhubungan para ulama. Antum lihat hatta hayatul kibar ulama di Saudi teleponnya ada. Hingga kalian ambil teleponnya pejat hubungan langsung itu. Ya, permasalahan sebab alhamdulillah juga demikian. Ya, menanyakan tentang din kita dari ini. Handphone ada. Berbeda dari zaman dulu subhanallah, sangat sulit. Sekarang sangat mudah. Ya. Dan kemudian yang paling mulakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan ukilan juga qala Syekh Abdul Rahman Sa'di. Atau Sa'di. Kata beliau kepada kita wa umumu hadil ayah fiha madhun madhu ahli al-'ilm. Kata beliau dalam tafsirnya mengatakan keumuman ayat ini yaitu ayat fas'alu ala dzikr kuntum la ta'lamun tadi. Keumumannya adalah merupakan pujian Allah Jalla wa'ala kepada para ulama. Wa anna a'la anwa'ihi, karena yang paling tertinggi jenisnya adalah al-ilmu bi kitabillahi munazzal. Yang paling tinggi kedudukannya dan jenisnya adalah orang yang berilmu tentang kitabullah. Berilmu tentang Al-Quran. Fa inna Allah amara man la ya'lamu biruju' ilaihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang tidak berilmu untuk kembali kepada mereka. Fi jami'il ahwali, di seluruh perkara yang ada. Wa fi dhinnihi, dan di antara kandungannya adalah ta'dilun li ahli al-ilmi wa tazkiyatun lahum aithu ya umira bi su'alihim. Di antara kandungan ayat ini juga adalah ta'dilun, merupakan ta'dil, pujian daripada Allah tabaraka wa ta'ala ya terhadap para ulama dan rekomendasi untuk mereka supaya apa? Diperintahkan umat untuk bertanya kepada mereka. Wa anna bidzalika yakhrujul jahil minat tabi'iyah. Oleh karena itu dalam perkara ini keluar orang yang bodoh. Yang membeo para jemaah rahimakumullah. Orang bodoh maksud Nabi. Yang maksud dalam ini adalah para ulama. Para ulama. Walaysa ma'na su'ali ahli al-'ilmi wastibtatihi annahum yuta'una fi tahrimil halal wa tahlimil haram. Wa tahlilil haram. Fa yakunu sa'il tabi'an wal mas'ulu matbu'an kahaliman. Dan bukan yang dimaksud di sini bertanya kepada para ulama. Bukan yang dimaksud di sini bertanya kepada para ulama dan minta fatwa kepada mereka, yaitu adalah mentaati mereka di dalam perkara mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Bukan itu, enggak. Bukan ini maksud oleh Allah tabaraka wa ta'ala di sini fa'asaula la dzikir in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada para ulama dan ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Bukan dimaksud di sini adalah bertanya kepada mereka dan mentaati mereka dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah azza wajalla, diharamkan oleh mereka. Demikian enggak? Karena apa? Kalau demikian termasuk seseorang itu sama dengan orang-orang Yahud wa Nasara. Fatabaraka wa ta'ala mengatakan ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka-mereka tersebut menjadikan alim ulama mereka dan ahli ibadat mereka sebagai arbaban. Arbaban surah Makmullah merupakan plural daripada Rabb, Rabbun, Rabbani, Arbabun. Artinya sini bukan pencipta, bukan pengatur, bukan pemelihara, enggak. Yang dimaksud di sini adalah pentasri'ah. Yang dimaksud di sini adalah menentukan syariat tentang halal dan haram. Nah, orang-orang Yahudi dan Nasara menjadikan alim ulama mereka dan menjadikan ahli ibadat mereka sebagai manusia-manusia yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan sebaliknya. Bagaimana? Oleh karena itu ketika Adi bin Hatim, Adi bin Hatim At-Ta'i, sebab dari kabilah At-Ta'i, Bani At-Ta'i, subhanallah, kabilah At-Ta'i di kalangan bangsa Arab subhanallah jadi simbol bagi mereka tentang kekaraman dan jud mereka, kemuliaan dan dermawan mereka. Kalau orang subhanallah, ya, kabilah At-Ta'i tersebut terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ya, yang sangat dermawan. Nah, Adi bin Hatim, ya, sebelum dia masuk Islam, dia masuk Kristen dulu. Dari Quraisy, dari bangsa Arab, rahimahullah, yang menganut agama Kristen. Dia masuk ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dadanya ini ada salib. Tergantung salib di sininya. Dia baru masuk Islam. Masuk di kemajlis Rasulullah SAW. Nampak oleh Nabi SAW salib tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan dan dibaca ayat ini. Takhadu ahbarahum warubanahum arbaba min dunillah. Mereka telah menjadikan dan mengambil alim ulama mereka dan ahli ibadat mereka. Sebagai apa dia? Sebagai arbaba min dunillah. Dia terkejut. Ya Rasulullah SAW, kata dia. Nahnu ma na'buduhum. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak pernah beribadat kepada mereka. Dengan pengertian, kami tidak pernah sujud, ruku, para rahmatku tidak pernah pada mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar. Tetapi kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaisu yuharrimuna ma ahallallah. Bukankah mereka-mereka tersebut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Fatuharrimunahu, dan kalian juga ikut mengharamkannya. Apa jemaah? Fatuhillu fayuhilluna ma haramallah. Kemudian ketika mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fatuhillunahu, dan juga kalian mengikutinya. Kata Ali bin Hatim, bala ya Rasulullah SAW. Benar ya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, fatilka ibadatukum iyahu. Itu adalah merupakan ibadat kalian kepada mereka. Artinya, ta'atul ulama wa ta'atul ulama rahmatullah fi ma'siyatir rahman adalah merupakan bentuk perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, dan kaum muslim tidak perintah demikian. Kita tidak perintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mentaat ulama dalam perkara maksiat, dalam perkara menghalalkan, mengharamkan. Mereka haramkan, pada Allah menghalalkan, kemudian kita ikutin, dilarang itu. Bagaimana? Tidak begitu. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla mentaati mereka. Ketika ketaatan mereka adalah mencocoki ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oh, fatwa mereka ada yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ya, ijtihad mereka. Kita tidak ikut ijtihad demikian. Kita tinggalkan. Dan insya Allah ta'ala, mereka sendiri dapat ganjaran. Mereka sendiri dapat ganjaran. Ganjaran sebagai orang alim. Tapi kita mengikuti fatwa yang salah, tidak. Tidak ada sunnahnya kita demikian, subhanallah. Mengikuti fatwa yang salah. Yang salah. Tapi kita ikuti fatwa yang cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun alimnya. Kita bukan orang syarafi, Allah sebab yang posisikan para ulama adalah kayak malaikat dan sebagainya, atau orang maksum, orang yang tidak ada salah. Tidak ada kita demikian diajar oleh a'immah atau salaf berkita sampai hari ini. Ya, subhanallah. Lianna su'ala ahli ilmi innama huwa li talabi hukmillahi azza wa jal. Karena bertanya kepada para ulama itu dalam rangka adalah untuk mencari tentang bagaimana keputusan Allah, hukum Allah Azza wa Jalla. Walaisal muradu min ta'atan, ta'atul mas'ul, ta'atan mutlaqatan. Ya. Walaisal muradu min ta'atul mas'ul, ta'atan mutlaqatan. Bukanlah yang dimaksud di sini mentaati orang yang ditanya secara ketaatan mutlak. Ketaatan secara mutlak bukan itu dimaksud. Ya, walidzalik, oleh karena itu lam takhtalif al-ulama annal amata 'alaiha taqlidu ulama'iha. Oleh karena itu bagaimana mulakan dari Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya orang-orang awam ya, bukan thalabatul ilm, awam, bagi mereka ini dibolehkan untuk taklid kepada ulama mereka. Taklid dengan makna ittiba kepada mereka, dalil yang mereka bawa. Mereka bawa dalil demikian, sudah diikuti dulu. Assalamualaikum. Sampai nampak dan dapat oleh mereka dalil yang lain. Sampai dapat dalil yang lah. Yang lain diikuti ulama pada masa itu. Ada ulama berfatwa begini, kita ikuti dulu. Bagi orang awam ini, bagi rahmatullah. Dan kemudian, kemudian kata beliau, wa annahum al-muraduna biqaulillahi azza wa jal. Dan mereka inilah yang dimaksud dengan perkataan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu kata Allah azza wa jal, fas'alu ala zikir kuntum la ta'alamu. Tanyalah para ulama tersebut, kalau kalian tidak mengilmui dan tidak paham. Wa kadhalika lam yakhtarif an ulama annal amata la yajuzu laha al-futiyah. Demikian juga, tidak ada perselisihan para kalangan ulama bahwasanya orang-orang awam subhanallah, kebanyakan manusia, tidak ada hak mereka untuk memberikan fatwa. Tidak ada hak mereka untuk memberikan fatwa. Wa dzalika wallahu a'lam ya li jahliha bil ma'ani allati minha yajuzu tahlil wa tahrim wal qawlu fil 'an. Ya, demikian itu tidak lain tidak bukan adalah Allah lebih yang sangat mengilmui. Dikarenakan kebodohan mereka dengan makna-makna dan kandungan daripada ayat tersebut dan dalil, ya, diantaranya tentang masalah boleh dihalalkan atau boleh diharamkan, atau ini dihalalkan atau diharamkan, itu mereka ada ilmu, ya. Wal qawlu fil ilm, dan berkata di dalam ilmu, para jemaah rahmakumullah. Sebab bala, berkata tentang Allah tanpa ilmu, para jemaah rahmakumullah, merupakan bala. Dan itu ada merupakan lebih asyad daripada kesyirik. Dan sebab berkata tentang Allah, al-qawlu ala Allah bila ilmin, itu menimbulkan seluruh perkara kesesatan. Baik syirik, bid'ah, khurafat, tahyul, para jemaah rahmatullah, seluruhnya. Baik maksiat, akan timbul dari permikian itu, al-qawlu ala Allah bila ilm, bila ilm. Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Wajib, ha? Seringkas saja. Yang ketiga, dalilnya adalah, ad-dalilu thalith. Dalil yang ketiga menunjukkan kepada kita, taat kepada para ulama. An Allah subhanahu wa ta'ala azzama qadrahum fa ashadahum duna ghairihim ala a'zami mashhud. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kedudukan mereka, dan Allah jalla wa ala mempersaksikan mereka, ya, selain daripada mereka, ala a'zami mashhud, ya, di atas kesaksian yang sangat agung dan besar. Allah jalla wa ala mengatakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini surah makbullah. Syahidallah, Allah jalla wa ala bersaksi, la ilaha illa hu, la ma'budah bihaqin illa hu, tidak ada yang berhak untuk ibadati kecuali dia. Allah tabaraka wa ta'ala bersaksi tentang dirinya yang menyatakan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk ibadati kecuali dia. Bagaimana? Ya. Kemudian wa ulul ilm wal malaika, dan para malaikat juga bersaksi demikian. Ya. Para malaikat juga bersaksi demikian. Dan kemudian para ulama, lihat. Para ulama juga bersaksi bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya zat yang sangat berhak dan paling berhak untuk ibadati. La ghairuhu. Yang lainnya subhanallah. Untuk lihat, Allah jalla wa ala mengambil persaksian mereka terhadap dirinya. Saraf sebab kemuliaan apalagi lebih tinggi pada Tuhan melihat. Ya. Dan kemudian faqad asyhadu Allah azza wa jalla ahlul ilm ala ajali mashhudin wa huwa tauhidu. Allah azza wa jalla subhanahuwataala telah mempersaksikan para ulama terhadap persaksian yang paling agung, apa dia? Tauhiduhu ay ibadatuhu. Tauhiduhu maksudnya ibadatuhu, peribadatan kepadanya. Tauhid bukan ibadah, subhanallah. wal ibadah ya tauhid. Tauhid adalah merupakan ibadat dan ibadat tauhid. Ya, tauhid adalah merupakan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Wahada yuwahidu para jemaah makhluk artinya abada ya'budu ibadatan tauhidan. Itu adalah merupakan ibadat kepada Allah tabaraka wa taala. Karena itu lihat tafsiran para ulama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepada saya. Ayuwahiduni. Artinya mentauhidkan saya. Mengesahkan segala peribadatannya. Ifradullah bi'afalil ibad. Mengesahkan Allah dengan segala perbuatan hamba-hamba tersebut. Peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pak jemaah. Dan kemudian. Wahada yadullu ala fadlil ilmi wal ulama. Dan ini ayat menunjukkan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan para ulama, wa annal ulama fi jumlatihim udud, dan para ulama secara umum mereka adalah orang-orang yang adil, karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala la yusadu illa udud, Allah jalla wa ala tidak dipersaksikan kecuali oleh orang-orang yang adil. Bagaimana? Ya, wa annal khalqa tabi'un lahum, dan para makhluk ikut kepada para ulama tersebut. Fa idza ja'alallahu 'azza wa jalla shuhudan 'ala a'zami mashhud, apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai para saksi terhadap persaksian yang paling agung, fa inna hadza yadullu 'ala anna lahum i'tibaran fi syara' fi ma dun dzalik. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka-mereka tersebut memiliki nilai tersendiri dalam syariat ini pada apa-apa selainnya para rahmatullah. Qala al-Imam Nuqaim rahimahullah taala. Imam Nuqaim juga menjelaskan wa fi dhimni hadhihi shahada al-ilahiyyah as-sana'u 'ala al-'ilm ya wa shahid as-shahidina biha ta'dilin. Kata beliau, di dalam kandungan persaksian al-ilahiyyah, di dalam kandungan persaksian ilahiyyah, uluhiyyah, ubudiyah kepada Allah di dalam ayat ini, kandungannya juga adalah merupakan as-sana', pujian terhadap para ulama yang bersaksi dengannya, ya, dan kemudian ta'diluhum, pujian kepada mereka dan ta'dil. Allah Jalla wa'ala mengatakan mereka adalah manusia-manusia yang adil, perjalanan makmullah. Itu diantara dalil berapa tadi? Ketiga. Yang keempat, dalil rabi'ah. Dan Allah Azza wa Jal nafat taswiyata bainal ulama ughairihim. Allah Azza wa Jal mengingkari kesamaan di antara para ulama dan selain. Ya. Fatabaraka wa ta'ala mengatakan kul hal yasawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak sama orang yang berilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Apalagi masalah din, sebab masalah dunia saja antum lihat, orang ahli komputer dengan tidak ahli komputer apa bisa disamakan? Tidak mungkin kan? Ya, komputer kita rusak kita kasih kepada orang yang tidak ahlinya. Jadi kerupuk nanti komputer sebab. Panggilan itu. Apalagi masalah jin. Masalah halal haram. Tauhid, bid'ah, khurafat, syirik, ya. Sunnah sebagainya. Itu tentu sama pada ahlinya. Tidak sama orang yang punya ilmu dan yang tidak punya ilmu. Kemudian kata beliau di sini, fanafa taswiyata baina al-'ilmi wal awwab. Allah tabaraka wa taala mengingkari dan menafikan, meniadakan. Ya, tidak menyamakan di antara orang yang punya ilmu dan orang awam. Wa fi hadzal dilalah ala anna lil ulama min al-kibar bi syara'. Dan pendalilan daripada ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ulama memiliki nilai tersendiri dan sangat tinggi dalam syariat ini. Wal manzilah bainal khalqi ma laysa li ghairi minal bashar. Dan mereka memiliki manzilah, kedudukan di antara makhluk yang ada ini dengan selainnya daripada manusia yang ada. Para ulama rafa'ahumullahu 'ala man siwahum minal mu'minin. Dan para ulama Allah tabaraka wa taala telah mengangkat kedudukan mereka atas selainnya kalau orang mukminin, dan wal mukminun rafa'ahumullahu 'ala man siwahum. Para mukminin Allah tabaraka wa taala mengangkat mereka atas orang yang bukan mukminin. Fatabaraka wa taala mengatakan, ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul madarajat. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah tabaraka wa taala mengangkat ya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajat. Tingkatan-tingkatan sangat tinggi para jemaah rahimakumullah. Qala Tabari berkata Imam Tabari dalam menafsirkan ayat ini yarfa'allahu alladhina utul 'ilma min ahlil iman 'alal mu'minin alladhina lam yu'tu al-'ilma. Kata beliau kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu dari kalangan orang-orang mukminin. Semua mukminin seluruhnya. Alhamdulillah, para jemaah rahimakumullah. Mukminin. Allah tabaraka wa ta'ala mengangkat dari kalangan orang mukminin seluruhnya, para ulamanya. Ya. Kemudian, alal mukminin alladzina lam yu'tul ilma. Kalau orang mukmin yang tidak diberikan ilmu, ya, min alil iman, alal mukminin. Kalau orang beriman, kalau orang mukminin yang tidak diberi ilmu, bifadli ilmihim darajatin idza amilu bima umiru bihi. Yaitu dengan keutamaan ilmu mereka diangkat derajat yang sangat tinggi. Dengan syarat idza amilu, apabila mereka mengamalkan dengan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Karena alma sebab ilmu ya mamarahnya adalah amal, zakatnya ta'limun nas. Ilmu samarahnya buah daripada ilmu adalah amal, buah daripada ilmu adalah amalan. Zakatnya ta'limun nas, zakat daripada ilmu adalah mengajarkan kepada manusia ilmu, diajarkan kepada manusia tersebut ilmu subhanallah. Ya, ini dalil yang keempat. Yang kelima, wadali adalilu khamis menuju pada kita untuk mentaati para ulama dan kembali para ulama adalah annahum ahlul faham anillahi azza wa jil. Mereka adalah orang-orang yang sangat paham tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka adalah orang yang paham tentang Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan wa tilkal amsalu nadribu alinnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Yang demikian itu adalah merupakan permisalan-permisalan yang kami contohkan kepada manusia, permisalan-permisalan daripada Allah tabaraka wa ta'ala wa ma ya'qiluha ayafhamuha. Ini tafsirnya dibikin berdasarkan para ulama. Wa ma ya'qiluha, ya'qilu kepada jemaah rahmatullah itu artinya adalah yafhamu. Tidak ada yang memahaminya illal alimun. Tidak ada yang memahami tentang percontohan-percontohan dan darbul mithal, ya, tentang ayat kauniyah sebagainya Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan kepada umat. Tidak ada ilmu. Jadi para ulama yang memahami. Dan tidak surah makmullah. Bagaimana sebab? Ya. Fakhawasul adillah. Wahiyal amthalu tadribu linnas kulluhum. Walakin ta'akalaha. Ya. Ta'akiluha. Atau ta'aqalaha wa fahimaha khasun di ahlil alimi fallahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Fakhawasul adillah. Dalil-dalil yang khusus. Dalil-dalil yang khusus wa ila amthalu. Yaitu permisalan-permisalan dicontohkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia keseluruhannya. Akan tetapi tidak bisa memahaminya, mengakalinya, memahaminya. Kecuali orang yang khusus memiliki ilmu. Isi Allah tabaraka wa ta'ala hasara ta'akuliha fil alimi. Allah tabaraka wa ta'ala membataskan pemahaman ayat-ayat tersebut dan permisal tersebut kepada para ulama. Berapa ulama? Wa huwa qasdu syari' dan itulah yang dimaksud dengan syari'at min ad-darbil amsal. Daripada menjelaskan percontohan contoh-contoh yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Permisalan-permisalan. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan ma wa ma yafhamuha wa tadabbaruha illa ar-rasikhuna fil 'ilmi al-mutadhalli'una minhu. Wa ma yafhamuha. Tidak ada yang bisa memahami dalil-dalil yang khusus tadi dan ayat-ayat tersebut kecuali, dan tidak ada yang bisa tadabburuha menelaahnya kecuali orang yang rasikhun, orang yang kokoh di dalam keilmuan. Dan mutadhalli'una bi minhu. Dan orang mutadhalli'ah. Mutadhalli'ah pada jemaah rahmatullah disakadar adalah orang yang kenyang dengan ilmu tersebut. Orang yang fakar. muliman bi ilmihi, memahami tentang ilmu tersebut. Rahimahullah. Qala Syekh Abdul Man Sa'di mengatakan kepada kita, "Ma ya'qiluha ayya famuha wa tadabbaruha wa tatbiquha." Ya, wa tatbiquha 'ala ma duribat lahu. Tidak ada yang bisa memahaminya, menelaahnya, mempraktikkannya atas apa-apa yang dicontohkan baginya, wa aqilaha dan memahaminya fil qalb dalam hati. Illa rasikhun, kecuali orang yang idal alimun, kecuali orang yang ahli ilmu, para ulama, ahlul ilmi al-haqiqi alladzina wasala al-ilmu ila qulubihim. Itu para ulama yang hakiki yang sampai ilmu itu ke dalam hati-hati mereka, para jemaah rahimahullah. Dan ad-dalil sadis, dalil yang keenam adalah annahum ahlul khasyah. Mereka juga dikatakan para ulama tersebut adalah ahlul khasyah, orang yang paling takut kepada Allah tabaraka wa taala. Dikatakan oleh Allah azza wajal, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Jemaah, ini dalil yang keenam. Yang ketujuh dalil subhanahu wa taala adalah anna ahlal ilmi absarun nasi bisyarr wa madakhilis syarr. Ya, bahwasanya para ulama merupakan manusia yang paling paham, yang paling mengerti perkara yang jelek, wa madakhilis syarr, dan lorong-lorong yang masuk, yang memasuki kejelekan tersebut, dan jalan-jalan yang memasukkan ke dalam kejelekan itu. Paling paham tentang syar dan paling paham tentang apa jalan-jalan yang akan masuk ke dia kepada kejelekan. Apa jemaah? Qala alladziina utul 'ilma innal khizyal yawm wa su'al al kafirin. Ya. Qala alladziina utul 'ilma, dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu kepada mereka, innal khizyal yawm, sesungguhnya azab pada hari ini dan kejelekan alal kafirin. Apa jemaah? Kepada orang yang kafir. Qala Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan, qala alladziina utul 'ilma, berkatalah orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu, ay al-ulama'ur rabbaniyud, adalah para ulama' rabbaniyud. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa kita perjumlah rahmatullah dalam wasiat beliau kepada Al-Kumais, murid beliau, sambil memegang tangannya, dibawa ke tempat yang sepi, perjumlah rahmatullah, kemudian beliau katakan, ya Kumais, annasu thalathah, manusia tersebut terbagi kepada tiga kelompok dan golongan. Yang pertama, al-alimur rabbani. Yang pertama, al-alimur rabbani, seseorang yang alim rabbani. Alimur rabbani adalah orang yang alim, berilmu dan menghafal, kemudian mengamalkan dan kemudian mengajarkan dan mempraktikkan ilmu tersebut. Dan alimur rabbani adalah orang yang mengajar manusia subhanahuwataala ilmu-ilmu yang dasar sebelum ilmu-ilmu yang kibar. Ilmu yang sigor sebelum kibar. Sudah ajar kepada mereka dasar-dasar para jemaah rahmatullah. Ini akan terlihat tuntunan a'immatus salaf. Ya, tuntunan a'immatus salaf ketika kita dia menanyakan kepada mereka bagaimana cara kita mengajarkan kepada murid kita. Apa dasar-dasar yang harus kita ajarkan? Ditunjuk oleh beliau, kalau kita kitabut tauhid, ajarkan ini. Kalau kita kitabul hadis, ajarkan ini. Kalau kita kitabun nahwu, ajarkan ini. Antum lihat dasar-dasar. Enggak langsung perjuang rahmatullah ke atas langsung tinggi langsung, enggak, tidak akan paham dia. Sebab para ulama. Dan kemudian yang kedua adalah al-muta'allimu ala sabilin najah. Yang kedua adalah seorang yang muta'allim, orang yang belajar ingin mencari jalan selamat. Ini dua, muta'allim ala sabilin najah, orang yang belajar ingin mendapatkan jalan selamat. Yang kedua. Salis yang ketiga adalah hamajur ra'ah, yamiluna ama kulli rihin. Hamajur ra'ah subhanahuwataala adalah orang yang digambarkan oleh para ulama kepada kita, dan Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu menjelaskan orang yang mudah dibawa angin kemana-mana. Yamiluna ama kulli rihin, dia cenderung kepada angin, cenderung dia bergoyang, dan dia main perjalanan makmuling, miring kemana angin miring. Angin mengajak ke selatan, ke selatan, ke timur, ke barat dia. Ini orang seperti ini punya prinsip, bunglon. Apa jemaah? Mudah diterpa bajai, mudah digoyang oleh subhat. Akhirnya A kata sini, A juga kata dia, Dia ikut orang sekolah lagi? Bilik tadi. Tidak ada kekokohan dan prinsip dari rahmatullah. Ini orang ketiga. Yang ketiga ada penyakit dalam kehidupan banyak rahmatullah. Kata Syaikhul Taimin, dua ini para rahmatullah, tidak bisa kalau dia jadi pertama, jadi kedua jadilah. Jadi orang muta'alim, orang yang belajar, ingin mencari jalan selamat. Jangan jadi hamajur ra'a, para rahmatullah, di mana orang teriak kita di situ. Ramai surat ini. Bagaimana tidak demikian? Nah, sebab. Lalu kata beliau selanjutnya, innal khizyal yawm, ay al yawm al qiyamah. Sesungguhnya hari kiamat tersebut, wasu'a ay su'al adzab. Sesungguhnya pada hari kiamat, azab yang sangat jelek. Kepada siapa? Alal kafirina. Terhadap orang-orang yang kafir, wa fihadir kafir, wa fihada, fadilatu alil ilmu. Dan pada ayat ini merupakan menunjuk pada kita keutamaan para ulama wa annahum yaqiquna bil haqq fi hadhihi dunya. Sebab mereka-mereka itulah orang-orang yang berbicara di atas kebenaran di dunia ini. Wa yauma yaqumul ashad, dan pada hari kiamat wa anna liqaulihim i'tibaran 'inda Allah wa 'inda khalqihi, dan pada perkataan mereka ada penilaian dan kebenaran di sisi Allah tabaraka wa taala, di sisi makhluknya. Jemaah, ini penjelasan Allah tabaraka wa taala kepada kita, dan di antara pujian-pujian dan dalil yang menunjukkan para jemaah rahmatullah tentang ketaatan kepada para ulama dan mengembalikan perkara-perkara umat kepada para ulama. Tidak bisa kita jelaskan sendiri subhanallah, jadi kita selesaikan sendiri, kita apa namanya, kita olah sendiri atau kita pahami sendiri, enggak. Ya. Bukan kita bidangnya. Apalagi dalam perkara-perkara fitnah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada pertemuan kemarin dan juga tadi pagi pada rahmatullah. Jadi subhanallah, ulama subhanallah merupakan ya orang-orang pilihan Allah tabaraka wa taala yang kita diwajibkan untuk mentaati mereka, mengikuti mereka sebagaimana perintah Allah SWT dalam ayat tersebut. Bukan untuk mencela mereka, merendahkan mereka, mencaci maki mereka, melecehkan mereka, menghinakan mereka. Subhanallah. Toh kalau seandainya mereka terjadi kesalahan dan fatwa, jangan fatwa itu subhanallah kita terbangkan ke dunia kemudian kita injak-injak pribadi dan demikian enggak. Ulama subhanallah salah dalam fatwa dan insyaallah taala majur maghfur. Dia dapat ganjaran dan dapat pahala dan diampun dosanya oleh Allah tabaraka wa taala. Tetapi kalau kita salah dapat dosa, benar juga salah. Antum lihat adanya. Sebab ya, merupakan penjaga-penjaga din, hufadzuddin, hurasuddin. Ya. Antas kita perlakukan sebagaimana kita perlakukan awam, enggak. Kan ini bisa rahmatullah. Allah alam sallallahu rahmatullah, sebenarnya dalilnya banyak di sini ya, soal beliau. Ya. Sampai ada sekitar 12 dalil. Ya. Tunjukkan beliau di sini. Ya, 12 dalil. Saya ambil sini dulu. Kita buka tanya jawabnya, ada pertanyaan. Ya, akhwat. Ya. Bismillah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Ustaz. Subhanallah. Afwan jiddan. Bagaimana nasihat Ustaz untuk talabul ilmi salafiyah? Ya, akhwat di Jambi, apakah masih dibolehkan ta'lim dengan Ustaz Muhammad Ja'far? Ya, tidak boleh. Kepada siapa kami harus belajar? Dan Ustaz Salafi di Jambi, kota hanya beliau. Belajar kepada Muhammad Ja'far tidak boleh, dilarang, sebagaimana fatwa ulama tadi. Sebagaimana fatwa daripada Syekh Muhammad Al-Madkhali, Syekhi, dan fatwa ulama dan lainnya, Syukubi dan sebagainya. Belajar dengan orang-orang pemikiran haddadiyin. Dari jelas sendiri, jangankan dia sebagai ustaz, sebagai madu'u yang menyeru dan mengajak kepada mazhab al-hajuriyah, itu dilarang kita mengambil ilmu dan menimba ilmu daripada aja. Pak jemaah, kedamat saja dilarang kita, apalagi kepada orang-orang yang mengikuti dia. Dilarang kita subhanallah. Tidak boleh kita belajar. Ada Ustaz Muhammad Surur. Ya. Belajar dengan dia insyaallah taala. Karena atur jadwal di sini bagaimana dia ke Jambi dan sebagainya. Walaupun kita belajar sekali sebulan atau dua kali sebulan, tetapi insyaallah taala dengan orang yang jelas ya sikapnya kepada para ulama, jelas loyalnya kepada para ulama dan kepada asatidz salafiyin yang mustaqimin dalam dakwah salafiyah ini sebagainya, insyaallah aman, tenang. daripada belajar setiap hari tapi dengan haddadiyin, tidak ada untungnya. Terjemahan, tidak boleh, tidak baik, tidak boleh. Kemudian apakah ada uzur untuk ana ikut program di Ba'ad milik Abu Salma Rifandri, program tahfiz khusus akhwat 1 tahun dan gratis tidak, yang tidak mampu. Ya, qadarullah, keluarga ana sangat awam. Mereka mereka merintahkan anak untuk ya apa nih, futur dan kembali awam demi menjaga hijab. Apakah anak ikut program tersebut saat orang tua anak sudah meninggal dan tidak ada mahram yang bisa melindungi dalam ya berakidah dan bermanhaj? Allah alamin, suatu rahmatullah dan para akhwat rahmatullah. Ya, belajar dengan orang-orang yang jelas bermuamalah dengan orang-orang turafiyin, ya, orang yang turaf dan sebagainya, hasbiyin, ini dilarang oleh para ulama, tidak boleh. Ya, orang yang bukan jelas manhajnya, tidak jelas manhaj salafiyahnya, bekerja sama dengan orang-orang turafiyin, apakah Abu Salma atau si fulan, Hakim Abdad, Yazid dan sebagainya dan para pengikutnya, itu larang kita menimba ilmu kepada dia. Tidak boleh, sebab dakwah sumakunallah, kalau kalian mampu ya mengikuti majlis ilmu yang ada diadakan oleh ustaz di sini dan sebagainya atau doro-doro, ikuti itu dulu. Ya, sampai Allah tabaraka wa taala membukakan kelapangan kepada kalian. Itu caranya. Ya, yang kita menjerumuskan diri kita ke dalam fitnah, yang kita menjerumuskan diri kita ke dalam bidang-bidang yang kita tidak mengerti. Sebab surah rahmatullah, belajar dengan orang yang tidak jelas manhajnya, itu dikhawatirkan kita nanti akan lebih futur lagi, akan lebih rusak lagi dengan subat-subat yang macam-macam nanti timbul pada kita. Ya, ala kulli hal, tujuan saya kepada akhwat ini dan seluruhnya, kepada akhwat yang lain, bahwasanya cari sajalah ustaz yang jelas manhaj dan akidahnya. Jemaah, yang jelas manhaj dan akidahnya. Sebab muamalah dengan orang-orang turufiyin itu sudah jelas dijelaskan oleh para syekh pada kitab Syarubi atau Syekh Bukhari atau Syekh Khalid Zafiri atau Syekh Muhammad dan sebagainya para syekh yang lain, menjelaskan kepada kita, dilarang kita untuk muamalah dengan mereka. Jemaah, Allah alam bisawab. Akhwat masih sudah pulang belum? Sudah. Ya, bagi yang lain, tanya. Ada ya, sebab. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat siapa nih? Ntar lagi ada talim nih, dorong ntar ya. Ya, assalamualaikum. Kita bilang itu, pas kita bilang itu ke orang-orang tadi kan, dan kalian itu mencela ulama kan? Si Yahya mencelanya bukan kita, si Robi mencelanya Nabi Muhammad. Beda. Beda kita. Kita enggak ada mencela si Yahya. Mencela kita menyampaikan akhlak si Robi, Nabi Muhammad. Mencelanya. Ada tulisan kita, kita nulis si Yahya begini ada. Sebab hari ini sebab tidak ada setulisan dari Nasri Yahya. Saya hanya menyampaikan ini fatwa ulama. Ini kalian untuk opini apa kalian? Ini yang saya bacakan. Kalau mereka kalian di internet, anak umur belasan tahun, jelas ngobet. Baca Surubi. Abu Fairuz rahmatullah berapa umurnya? 100 tahun umurnya apa? Kalian beda itu. Dan saya Yahya, kita bicara tentang saya Yahya setelah saya Yahya mencela Surubi. Kalau saya mencela para masyayikh, baru kita bicara tentang dia dan kita sampaikan fatwa-fatwa masyayikh. Bukan kita, dari kita tadi. Tidak ada dari Akmal, wala dari si fulan, usah fulan, tidak dari para masyayikh. Mereka nyuruh kita menyampaikan fatwanya ini. Sudah kita sampaikan. Tapi kita mencela saya bukan bidang kita. Nah itu. Pelayanan bekanda yang mencela para ulama itu anak kecoa-kecoa tadi. Kecoa-kecoa surah makmullah. Orang yang baru belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Dia mencela. Tahzir daurahnya. Lihat daurah kemarin, daurah Sobek ditahzir oleh Mak Jafar. Mak Jafar siapa? Pada persubahmakullah ta'alim orang depan aja enggak paham, apalagi yang belakang. Orang depan duduk di sini duduk enggak paham, apalagi di belakang. Pada persubahmakullah apa yang ilmu harus disampaikan oleh dia? Apa nasihat ustaz kepada ikhwah yang taklid terhadap info apa nih? WW al-isnad. Isnad jangan kalian baca. Isnad subhanahuwataala al-isnad itu situs mereka. Sama dengan al-ulum. Al-ulum subhanahuwataala kalian baca di al-ulum itu. Sebab al-ulum itu kalian lihat al-ulum syabakatil ulum as-salafiyah adalah awalu syabakatil as-salafiyah khaliyatun minal majahil. Itu arti kalian lihat. Website ulum as-salafiyah ini adalah awal pertama kali website salafiyah yang kosong dari pada orang-orang majahil, orang-orang yang tidak dikenal. Itu rekomendasi sebab rekomendasi terhadap website tersebut yang padahal penulis-penulis di website itu orang majahil rata-rata, nggak dikenal oleh para ulama. Ila Yahya, yang lain tidak. Itu rekomendasi itu kepada website itu sendiri. Gak ada untuk melihat kemana diletakkan oleh dia Sahabnet, kemana diletakkan Madam Manabirun Nur, kemana diletakkan oleh dia Nurul Yakin, kemana diletakkan oleh dia Miratul Anbiya, di mana diletakkan oleh Rabinet, Aimmah Subhanallah yang punya. Dan di dalam itu dituliskan ada Syekh Saleh Fauzan, ada Mufti Saudi Abdul Aziz, ada Syekh Robi, ada Syekh yang kita kibar. Nah, al-ulum sigor seluruhnya. Gak ada yang besar. Ila Syekh Yahya itu. Ya subhanallah, saya lebih tua Syekh saya pada dia. Semua makna lagi. Karena itu. Gak bisa itu seperti itu kita baca. Isnad net juga. Apa untuk kita baca? Isnad net subhanallah merusak itu. Isi makian jalan. Syekh saya sebelum Bukhari berkata di rumahnya kemarin dengan saya. Mereka itu kalau membantah saya secara ilmiah kata dia. Secara ilmiah membantah saya. Saya layani. Tetapi karena mereka membantah itu dengan cara makian, cacian, celaan. Tidak ada untung. Habis umur. Dan sekarang ini menyampaikan ini kepada kalian. Ada buku pegangan saya, ada foto pegangan saya. Ini bantah. Kalau bantah saya, sebenarnya makmullah dari si manhaj saya. Zul Akmal manhajnya begini. Kan jelas itu. Dalam masalah tauhid, dia kena ke bidang ini. Masalah manhaj, dia pahamnya salah begini. Kan enak itu. Ini cari pribadi. Hah? Rumahnya dari keramik atau tidak keramik. Rumahnya besar itu. Ya sebab. Ente tinggal di ruko sekarang. Saya enggak ruko sebab enggak keramik rumah saya seluruhnya. Masyaallah. Itu rusak namanya, enggak benar. Ya. Pribadi orang masih pulang punya utang, belum punya utang. Sebab saya enggak punya utang di dunia ini. Dia enggak punya utang gitu. Itu tak ada, itu bukan bantah sebab membantah orang itu. Para ulama dulu mengkritik ulama fulan itu dengan ilmu. Ilmunya, manhajnya, akidahnya itu dikritik. Pribadi subhanallah seluruhnya kita punya pribadi, kan tidak punya pribadi. Kita aja dengan istri kita bertengkar harus pribadi kan. Kita bergaul dengan teman dengan istri sebab jangan kita melihat kesalahan pribadinya terus itu aja kita lihat satu itu. Akhirnya kebajikan banyak hilang. Kita melihat subhanallah nampak satu kesalahannya, lihat kebajikan yang banyak. Insyaallah dengan itu hilang kesalahannya itu dan langgeng pergaulan. Baik kita suami istri atau dengan teman. Berarti kita sama ketiga. Apa Ustaz Fulan salah dalam bidang ini? Itu aja dilihat oleh dia. Nah itu bukan masalah manhaj, masalah pribadi. Masalah, tapi kalau masalah manhajnya dinasihati. Apa salah aja masalah manhaj, kritik nih, kirim. Nah ini sedikit masalah yayasan, masalah SPP, subhanallah pendaftaran. Jadi orang ke pondok itu keluar masuk aja gitu. Masuk, keluar, subhanallah. Itu pondok jin namanya itu. Kedamat juga orang tidak demikian sebab rahmatullah. Baru datang daftar kepada syekh dia. Ya, tidak masuk mobil dulu dicatat siapa yang pulang datang, berapa orang datang, berapa yang pergi. Begitu. Ya pendaftar secara resmi begini ya, tahu saya. Tapi yang jelas, anak Indonesia itu sudah daftar berapa orang mereka. Nah, sebab apa nanti terjadi yang tidak-tidak? Bagaimana? Sebab rahmatullah. Itu tidak biasa lah dalam kehidupan bermuamalah seperti itu, tidak ada apa-apa. Masalahnya. Kalau begitu salahkan tuh Jamiah Islamiyah yang mendirikannya Syekh Muhammad Ibrahim dan Syekh Bimbas, Syekh Syalbani dan guru ente sendiri dan imam ente. Syekh Mukbil di situ dapat magisternya. Syekh Mukbil magister Jamiah sebab magister di Islamic University. Kalian mereka aja yang bodoh. Ya, nanti dibuat di snapnya jamaah, alhamdulillah tidak ada ijazah, tidak ada mengarah pada ini sebagainya. Ya memang tidak ijazah ya deh. Ijazah nanti jangan ijazah yang resmi daripada bentuk pemerintah dan sebagainya. Ijazah sanaknya enggak ada ente gitu nanti. Para ulama punya ijazah sanak sebab. Para ulama punya ijazah sanak. Jazahnya Sahih Bukhari sampai pada Rasulullah SAW. Imam Muslim sampai pada Rasulullah SAW. Punya ulama. Ulama itu punya itu. Para masyarakat saya punya. Subhanallah, alhamdulillah saya pribadi juga punya. Ada saya. Mereka ada. Tidak ada sebab. Jazah apa yang lain kalian maksud? Ya. Jadi sekolah itu layang-layangnya gitu. Nah sebab dalil nanti ini kalau bayar begini bayar begini. Subhanallah, kita menjadi anak orang. Ada pengajarnya, ada guru-gurunya. Guru-gurunya itu kemana diberikan dana? Terus anak itu pondok suruh masak sendiri gitu. Yang umur 3 tahun, 6, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu suruh masak sendiri gitu. Masak sendiri. Terus makanan itu gak dibeli oleh dia. Terus subhanallah, itu teknis seperti itu sebab di kalangan para ulama dibolehkan. Tidak ada ulama yang mengharamkan itu, tidak ada. Yang kecuali hadadin. Rahmatullah, kalian lihat pembahasannya tidak ada tauhid. Mana pembahasan di Islam ini? Tidak ada masalah tauhid, masalah uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, masalah qada dan qadar, masalah keimanan, masalah ahlul bidah dan sebagainya. Ya, masalah murjiah, jahmiyah, firq yang sesat menyesatkan, masalah ikhwan muslimin tidak ada. Yang ada apa dia? Salafiyin, hizbiyin. Salafiyin, hizbiyin nanti subhanallah dia. Syekh fulan hizbi. Itu yang ada nih. Sebab itu tidak benar. Jadi saya bilang mereka-mereka ini karena rusak hubungan dengan para ulama. Tidak ada hubungan para ulama. Akhirnya memang agama itu menurut mereka sendiri aja. Ini rusak subhanallah. Apa itu? Allah musta'an. Dan subhat kalimat al-haq tiada ulama kibar. Maksudnya apa nih? Dan subhat kalimat al-haq pada ulama kibar yang tahu kita subhanallah, hadis Nabi SAW yang dijelaskan Rasulullah SAW, al-barakatu ma'akabirikum, itu yang ada, al-barakah ma'akibirikum, akabirikum, keberkatan itu bersama dengan ulama-ulama tua, keberkatan bersama dengan ulama-ulama tua. Ya, yang jelas kita kepada ulama-ulama yang tua subhanallah, ulama-nya tua dari sisi umur dan ilmu. Itulah maksudnya yang tua itu. Tua umurnya, dari sisi ilmu juga tua dia. Atau dia ulama muda tapi ilmunya kokoh dan rasih. Jelas. Sebab kalau mereka mengatakan kebenaran itu bukan para ulama kibar, tentu kita balikkan. Jadi kebenaran para ulama segar gitu. Boleh jadinya. Mereka mengatakan kebenaran itu bukan para ulama kibar, tentu kita tanyakan. Jadi kebenaran para ulama sigar gitu. Para ulama yang masih muda. Yang kayak ente, Abu Turab dan kawannya, Abu Gubar, para ulama rahmatullah. Boleh kebenaran para ente gitu. Apa ya, Pak? Ente bukan ulama, ada ulama mengatakan ente ulama. Ya. Bagaimana tentang fatwa Syekh Rabi radhiyallahu taala bahwa Syekh Yahya Al-Hajuri Abdurrahman adalah ulama salafus saleh. Ini udah lama. Yang dulu sebab sebelum saya Yahya melampaui batas itu benar. Kedua-duanya salafiyin. Dan bahkan Syekh Abdurrahman di depan saya dan Pak Saudan dipuji oleh beliau. Ini sudah lama ini. Sudah basi. Ini sudah basi sebab. Sekarang tidak lagi. Saya Yahya Syekh Rabi mengatakan Yahya al-Hajuri haddadiyun kadzab. Tidak boleh. Apa artinya itu? Haddadiyun kadzab. Apa artinya? Surah Allah jelasnya. Itu jelas. Dan itu Syarobi rekaman tanya jawabnya dengan orang Rusia. Ketika menanyakan boleh enggak belajar kedamaian, bawa istri boleh enggak, kata beliau. Fitnah sangat parah sekarang, jangan pergi. Enggak boleh ngurang. Nah, sebab dan Syekh Muhammad ini bicara sebab, Syekh Muhammad ini kalau bicara ini wakil para Syarobi itu boleh. Mewakili kalam Syarobi. Syekh Muhammad bicara, kalau Syarobi tidak mengomentari, itu dikutip benar oleh beliau. Cukup sudah. Mereka subhanallah, kita nunggu Syarobi, datang keluar Syarobi nanti, mereka juga tidak rujuk. Sudah pelajarin zaman dulu, kalian tidak ikuti perkembangan dakwah ketika tahun 90-an, dengan Abu Nida CS dan kawan-kawannya Kim Abdad, kita menunggu fatwa kibar ulama, nunggu kibar ulama atau fatwa Surabi. Enggak juga. Surah Makmum enggak rujuk juga enggak. Enggak tahu kita kibar ulama mana ditunggu oleh dia. Mereka juga kita nunggu Surabi. Kalau ketua keluar fatwa Surabi nanti mereka juga mereka tidak mau rujuk. Itu harus paham kalian itu. So mereka bersiap untuk memerangi dan fraud dengan ulama-ulama besar. Sudah jelas. Banyak ulama sudah bicara, namanya kalian mau tahu. Sefarkus, ya, Muasamri, dan lain lagi, Syekh Soleh Fauzan. Banyak kalian tahu, kalian lihat di situs Wahyad itu dan sebagainya. Dipin oleh sahabat itu, banyak. Kalau kita lihat ulama bicara, namanya sudah banyak. Kan? Allah Alamin Surah. Ada yang lain? Ada? Kalian tanya sekarang, jangan nanti sudah pulang nanti baru ingat. Temu jarang. Batal asar kalau kalian siap untuk tanya jawab, saya mau tanya jawab. Jadi kalau melanjutkan kita kembali agak lelah. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian nanti batal asar atau akhwat nanti, insyaallah kita lanjutkan agak 1 jam dari setengah 5 sampai setengah 6. Soalnya nanti pulang. Gitu, enggak masalah insyaallah taala. Paham? Insyaallah. Kalau begini aja, nanti habis asar insyaallah taala ada tausiah sedikit pada saya nanti. Tausiah. Sudah itu kita buka dan jawab. Siap pada kalian seluruhnya. Saya harap jangan ada yang pulang. Sini dulu. Kalau pulang kalian sebab saya pulang juga. Kata tentunya. Kalian sini dulu. Nanti bisa insyaallah ada tausiah pada saya. Kemudian setelah itu ada tanya jawab. Kalian kelompokkan apa jatuhnya sekarang kita sini. Juga akhwat kasih tahu. Itu aja lebih baik. Ya. Sebab wajah kalian juga wajah sudah lapar sebab. Kalau saya insyaallah taala kena makan kuih tadi agak tahan sedikit dia. Ya. Sampai sini aja kita tutup majelis ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.